Halo. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, ada tidak ya sebenarnya sholat sunnah, sholat sesudah wudhu? Yang dimaksud saya, Nabi melakukan tidak? Kalau iya, gimana niatnya? Dan kebanyakan orang membaca la ilaha illallah, kadang-kadang la ilaha illallah, boleh tidak Pak? Tidak nah. Ada hanya, dan antara H besar dan H kecil, berarti H atau H ilallah, artinya apa? Beda tidak? Mohon dijelaskan. Syukran jazakumullahu khairan. Ibu, ya semoga Allah memberikan kepada ibu tambahan ya keberkahan, keilmuan, dan rahmat dan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya, sholat syukur wudhu itu perkara yang dianjurkan, bahkan itu bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Dalam hadis yang sahih, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, ya Bilal, bima sabaktani ilal jannah, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Ya Rasulullah SAW sabda, wahai Bilal, dengan apa engkau mendahului aku ke surga? Tadi malam aku masuk surga, dan aku mendengar ya suara terompah kakimu di depanku. Dalam satu riwayat Bukhari dan Muslim, wahai Bilal, kabarkan kepadaku amalan yang paling kau harapkan dalam Islam. Maka Bilal berkata, ya Rasulullah, ma amiltu amalan qat arja indi fil Islam. Wahai Rasulullah, tidaklah aku mengamalkan suatu amalan pun juga yang paling aku harapkan dalam Islam. Dalam riwayat yang lain, wahai Rasulullah, ma ahdathu hadatan qat illa tawadda'tu indah. Tidaklah aku berhadath, wahai Rasulullah, kecuali aku berwudu. Wasallaitu bi rak'atain, lalu aku pun sholat dua rakaat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, wasallaitu ma kutiba li minha, aku pun sholat sesuai dengan apa yang Allah tuliskan untukku. Maka Rasulullah SAW sabda bihima, ya dengan itu kamu masuk ke dalam surga. Ya, rupanya Bilal ya selalu setiap kali berhadath berwudu lalu sholat. Setiap berhadath berwudu lalu sholat. Rupanya Rasulullah mengabarkan bahwa dengan dua itu, ya wudu dan kemudian sholat, Bilal bisa masuk ke dalam surga, subhanallah. Ini menunjukkan bahwa amalan ini bukan amalan yang sepele. Ini besar sekali di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun la ilaha illallah, maka pengucapan yang benar seperti itu, Bu. La ilaha illallah. Karena ilah itu artinya sesembahan. Adapun yang baca ilaha, ila, la ilaha illallah, ya, mungkin karena ketidakfasihan dia, dia tidak faham, maka itu jelas merubah. La ilaha illallah, ya, apa artinya? Tidak kepada kecuali Allah. Ya, maka tentunya harus diajarkan. Ya, dengan hak besar la ilaha, ya, adapun dengan hak kecil tidak mempunyai makna yang benar, ya. Adapun la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Nah,